mata kita berkata rajin, pangkal pandai, dan pandai tentu akan membuat kita bisa meraih cita-cita setinggi apapun juga. Rajin selalu membuahkan nilai yang luar biasa. Namun sang bijaksana Amsal mengatakan kepada kita, rajin itu baik, namun tanpa kebenaran itu membahayakan. Karena itu rajin dan benar harus menjadi pasangan yang tak boleh dipisahkan, ada dalam kehidupan ketika kita berkarya. Rajin, usahakanlah tanah di mana engkau berdiri, rela berkeringat demi sesuap nasi. Benar, engkau tak mencuri, mengambil apa yang bukan milik diri, tapi justru belajar berbagi dari apa yang dimiliki. Rajin, benar, membawa engkau akan menggapai kesuksesan tanpa batas, karena kesuksesan itu akan menjadi luar biasa. Kerajinan yang tak terhentikan, kebenaran yang tak terbantahkan. Itulah modal pertama dan utama dalam kehidupan. Punyakah? Patut dipikirkan. Jangan sampai Anda tak rajin, malas cenderungnya. Lagi-lagi, bukan itu saja, tak benar, fasik adanya. Tak bisa dipercaya, itu menyedihkan, celaka akan tiba. Raih suksesmu, menangkan masa depanmu, miliki rajin dan benar di hidupmu.